Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fi din ayuha talabah wa ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-102 terkait dengan masalah sujud sahwi dan masail yang ada di dalamnya. Maka insyaallah selanjutnya adalah hadis yang ke-103 yang disebutkan oleh al-muallif al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatil Ahkam seputar tentang masalah melewati orang yang sedang sholat. Sekaligus juga ada pembahasan terkait dengan masalah sutroh. 3 hadis ke depan membahas tentang masalah itu. Atau 4 hadis ke depan membahas tentang masalah itu. Nah, kita langsung masuk pada hadis yang ke-103. Qala al-muallif rahimahullah al-hadithus thalith ba'dal mi'ah. Hadis yang ketiga setelah 100. An Abi Juhaim ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي." Dari sahabat yang mulia Abu Juhaim ibnu Simmah al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli." Seandainya orang yang melewati seorang yang sedang sholat itu tahu, "Madza 'alaihi minal itsmi," apa yang dia dapatkan daripada dosa, "lakana an yaqifa 40," niscaya untuk dia tetap berdiri, tidak melewati orang yang sholat itu selama 40, khairan lahu, lebih baik untuknya, min an yamurra baina yadayil musalli, daripada dia melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Kata perawi, qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr, "La adri, aku tidak tahu. Qala 40 yawman aw syahran aw sanatan." Apakah Nabi SAW mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun? Al-muhim lafadznya adalah 40, niscaya orang yang lewat itu pasti akan memilih untuk berdiri selama 40. Tapi tidak diperjelas 40 di sini maksudnya apa? Apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis yang ke-510 dan dari Imam Muslim dalam nomor hadis yang ke-507. Namun ada lafaz dari apa yang dinukilkan oleh muallif di sini yang dikritik. Di antaranya adalah kritikan dari Imam As-Sunani rahimahullah bahwasanya lafaz minal ismi, jadi di situ kan disebutkan ya, madza alaihi minal ismi. Nah, kalimat minal ismi ini tidak ada kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kalimat minal ismi ini tidak ada. Sehingga yang benar kalau memang ini adalah riwayat Bukhari Muslim hanya lafaz madza alaihi, tidak ada minal isminya. Dan ini adalah salah satu kesalahan al-waham dari muallif rahimahullah menisbahkan kalimat minal ism kepada riwayatnya al-Bukhari dan riwayatnya al-Imam Muslim yang sebenarnya itu tidak ada dalam kitab keduanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-makna al-ijmali, makna hadis secara global akan dijelaskan oleh muallif atau asy-syarih. Silakan dibaca. Qala al-musalli, orang yang sedang salat. Orang yang melaksanakan salat. Waqifun baina yaday rabbih yunaji. Adalah orang yang sedang berdiri di hadapan Rabb-nya bermunajat kepadanya. Wa yunadihi, dan memanggilnya. Yani bermunajat dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan azzikru wa du'a. Fa idza marra baina yadayhi fi hadhihi al-hali marun, maka apabila ada yang lewat di hadapannya dalam kondisi yang sempit yang semisal ini seseorang, qata'a hadhihi al-munajah, maka orang yang lewat tersebut akan memutus munajat yang sedang terjadi. Jadi munajatnya seorang yang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dirusak. Dirusak fokusnya dengan dilewati orang tersebut. Wa syawwasa 'alaihi ibadatahu, dan orang yang lewat di hadapan orang yang sholat tadi mengganggu atasnya ibadahnya. Lidha, oleh karenanya, 'azuma dzanbu man tasabbaba fil ikhlali bi sholatil musalli bi mururih. Oleh karenanya besar dosa orang yang menyebabkan kurangnya sholatnya seorang yang sholat dengan dia melewati orang yang sholat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sholat adalah bentuk taqarrubnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Seorang hamba di dalam sholatnya itu penuh diiringi atau penuh bersama dengan zikir. Penuh bersama dengan doa. Mulai dari takbir, diisi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar. Kemudian diisi dengan bacaan-bacaan yang lain dan haram di dalam sholat untuk dilafadzkan di sana apa-apa yang bukan termasuk daripada lafad-lafad sholat. Dan juga diharamkan pada sholat amalan-amalan yang bukan termasuk amalan-amalan sholat. Karena sholat ini adalah sebuah komunikasi taqarrub antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba dituntut untuk khusyuk di dalamnya, untuk bertafakur terhadap apa yang menjadi lafaz-lafaz zikir yang dia ucapkan dan lafaz-lafaz doa yang dia ucapkan itu. Dituntut untuk khusyuk, dituntut untuk fokus, yang dengan itulah akan semakin besar bagian munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah perkara yang penting, ibadah yang penting, yang diharamkan di sana ucapan manusia, diharamkan di sana perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan-perbuatan sholat. Apabila munajat tersebut dengan bentuk sholat dirusak fokusnya dengan dilewati oleh seseorang, ya, maka besar dosa orang yang lewat tersebut apabila dia memang sengaja tatkala melewati orang yang sholat itu, karena dia telah mengganggu munajatnya seorang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan sebuah kekurangan dalam sholatnya orang yang sholat tersebut. Yang tadinya fokus, terhenti fokusnya. Yang tadinya khusyuk, buyar khusyuknya. Karena ada orang yang sholat, apa ada orang yang lewat di hadapannya. Karena perkara di atas, yakni orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu mengganggu munajatnya orang yang sholat dengan Rabb-nya. Fa akhbara syari'u, maka sang pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang memutuskan syariat-syariat kepada manusia, mengkhabarkan annahu law 'alima Malladhi tarattaba ala mururihi minal ismi wa dhanbi. Seandainya orang yang melewati seorang yang sholat itu tahu apa yang disebabkan oleh lewatnya dia itu daripada dosa sama al-ithmu wa dhanb. Seandainya dia tahu apa dosanya disebabkan karena dia melewati orang yang sholat, la faddala, niscaya dia akan memilih an yaqifa makanahu al-amadat tawilah, untuk dia tetap berada pada tempatnya itu dalam waktu yang panjang, ala an yamurra baina yadil musalli, dibandingkan dia melewati orang yang sedang melakukan sholat. Yang ini mimma yujibul hadar min dalik, membawa kita untuk harus berhati-hati dari perkara tersebut. Yani berhati-hati dari melewati orang yang sedang sholat. Wal ibti'ada minhu, dan menjauh dari perkara tersebut. Menjauh dari perkara melewati orang yang sedang sholat, dikarenakan besarnya dosa orang yang sedang orang yang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau barakallahu fikum mengkhabarkan, seandainya suruh dipilih lewat orang yang sedang sholat atau berhenti 40. Ambil saja yang paling ringan, 40 hari. Niscaya orang tersebut akan memilih untuk tetap berdiri selama 40 hari di tempatnya daripada dia melewati orang yang sedang sholat karena dosanya yang amat sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini al-ma'na al-ijmali yang disebutkan oleh mu'allif. Kita ambil fawaid 2 atau 3. Qala ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Nah, faedah yang pertama yang diambil dari hadis ini adalah tahrimul murur baina yadayil musalli, diharamkannya melewati orang yang sedang sholat. Idza lam yakun lahu sutrah, apabila dia tidak punya sutrah. Walaupun seorang tersebut sholat tanpa sutrah, kita tetap tidak boleh untuk lewat di hadapannya. Nah, orangnya ada di tengah. Orangnya ada di tengah. Sholat gak pakai sutrah. Kita mau lewat sini. Tetap kita gak boleh, walaupun kita lewatnya di shaf yang pertama. Orang yang sholat tidak pakai sutrah tadi di tengah sana, tetap tidak diperbolehkan. Kita harus memilih untuk lewat di belakangnya dia, supaya kita tidak lewat di hadapannya. Au al-murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah, atau diharamkan untuk melewati antara orang yang sholat dan sutrahnya apabila dia memiliki sutrah. Jadi kalau tadi tidak pakai sutrah, sepanjang apapun itu jarak, kita tidak boleh untuk melewati orang tersebut. Kalau dia pakai sutrah, maka yang diharamkan untuk kita lewati adalah apa yang ada antara dia dengan sutrahnya. Ini tidak boleh untuk kita lewati. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hal ini, maka sutrah itu memiliki fungsi yang banyak tentunya. Di antaranya adalah membantu orang-orang yang ingin lewat supaya mereka tidak kesusahan. Kita sholat di tengah. Ada orang di depan sini mau sholat, mau lewat. Kalau kita pakai sutrah di tengah, maka yang ada di depan mau lewat, gak masalah. Ya kan? Karena ada sutrahnya. Tapi kalau kita tidak pakai sutrah, maka kita akan menyusahkan orang yang akan lewat di hadapan kita, karena jaraknya panjang tuh. Orang yang lewat diharuskan untuk melewati belakang kita. Tapi kalau kita pakai sutra, ini memudahkan. Ya, barakallahu fikum. Di samping ada fawaid yang lain, faedah-faedah yang lain daripada permasalahan sutra, insyaallah akan kita sampaikan besok. Juga terkait dengan hukumnya. Hukumnya sutra ini apakah wajib atau sunnah muakkadah, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 16.43, maka kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.